Minggu kemarin kita mulai menapak proses kenapa kok kita harus belajar huruf ini, apa yang mau kita raih, apa yang mau kita tuju. Tapi sebelum itu, untuk yang udah datang minggu kemarin, PR-nya saya harapkan paling tidak udah direview untuk huruf alif. Dan kira-kira Mas Alam duluan. Satu kata yang di depannya ada huruf alif. Kata jarak ya. Lu kalau jadi guru gini emangnya gimana, Bang? Abada. Abada. Ababil. Nah, itu yang penasaran saya ababil. Huruf ababil. Ababil, oke. Allah Ahad. Lah, yang menyebutkan biasanya kan sudah belajar huruf alif. Berarti paling tidak bisa menyebutkan kenapa kok kata itu Ahad kok berarti satu. Kenapa ababil di depannya ada huruf alif? Kenapa? Pandi, udah punya satu kosakata untuk huruf alif? Belum. Itu, kalau kita mencari sebuah contoh kata di kehidupan yang nyata, istilahnya apa yang kita cari, yang sering kita dengar, itu hal itu jauh lebih mudah nantinya. Jadi kita bawa contoh, saya ingin tahu ini, nanti kita bahas rame-rame, kenapa kok hal itu bisa terjadi. Dengan kita membahas hurufnya, secara nggak sadar kita bisa membahas teknologi dan tafsir, tarjamah, kenapa kok kata ini bermakna ini, kenapa. Jadi pelan-pelan kita bisa masuk ke hal tersebut. Kalau saya Al. Definitif. itu nanti untuk sebenarnya PR ini nanti untuk pembelajaran kita agar kita lebih cepat aja ya untuk percepatan dalam meraih ilmu yang melalui metode huruf ini. Oke, nanti PR-nya kita bahas kira-kira 15 menit. Jadi tahapan proses yang kita pengen raih adalah dasar pemikiran. Jadi apa yang mendasari kita sehingga kok kita mau mempelajari huruf, mempelajari Al-Quran, mempelajari dinul Islam berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena selama ini kita rata-rata mempelajari agama itu hanya berdasarkan keyakinan. Tapi tidak berdasarkan ilmu pengetahuan dan logik. Sehingga keyakinan tersebut suatu ketika akan mudah goyah pada saat kita terbentur oleh sesuatu yang hebat di mana otak logika kita, ilmu kita sehingga tidak bisa menyimbangi. Apa wis bener? Apa wis ngene? Nah, pertanyaan itu bisa muncul suatu ketika pada saat kita anti klimaks. Tapi kalau itu sudah dilandasi dengan ilmu pengetahuan, dikombinasikan dengan keyakinan kita, apapun yang menggoda kita, itu bisa dieliminir. Fungsi ilmu, fungsi logika adalah untuk mengimbangi pola pikir kita, untuk mengimbangi keyakinan kita. Dan ini juga semuanya sudah dipaparkan di dalam Al-Quran. Cuma kadang-kadang kita membaca secara berurutan, dan kita tidak merisum Al-Quran itu sehingga menjadi sesuatu yang secara metodis. Jadi kalau kita search memakai software Al-Quran yang untuk digital, kalau di search, dia akan berkumpul, kata ini berkumpul ini, sehingga dia akan membentuk suatu metodologi di mana Al-Quran sendiri akan menceritakan, oh ini kalau yang dimaksud ini. Cuma kita jarang melakukan hal tersebut. Kita belajar matangnya. Ya. Selama ini. Ya, ya. Dan kita membaca Al-Quran, cenderung membaca Al-Quran. Tidak mengkaji Al-Quran. Beda membaca dengan mengkaji. Jadi kalau membaca pokok diwoco, oh iya. Tapi kalau mengkaji, ini kenapa kok gini? Ini kenapa kok gini? Ini harusnya di mana? Semua boleh dipertanyakan. Ingat, semua boleh dipertanyakan. Karena Al-Quran itu hudalinasi. Al-Quran itu petunjuk. Termasuk yang selama ini di awal-awal surat Yasin. Dan selalu di situ diterjemahkan hanya Allah yang tahu. Sekarang coba, kita mendapatkan tugas, misalkan kita harus pergi ke Jakarta. Kita mendapat buku guiding, buku petunjuk. Misalkan, Mas Alam, coba ke Jakarta. Sama sekali belum pernah tahu Jakarta. Saya berikan buku petunjuk. Ini buku petunjuk ke Jakarta. Bisa lewat utara, bisa lewat selatan, atau maksudnya Jember atau Situbondo, terserah. Tapi di situ di buku petunjuk semuanya pasti ada kan, namanya buku petunjuk. Pada waktu Mas Alam buka buku petunjuk, ada sesuatu yang bingung. Otomatis tindakan pertama yang ditanyakan oleh Mas Alam adalah tanya ke yang memberikan buku petunjuk. Ini lewat Situbondo. Situbondo itu lewat Besuki atau lewat mana? Atau lewat Ayaya? Atau lewat mana? Ini singkatan kata apa? Map-nya dibuatnya semua sehingga bingung. Pada waktu dia tidak mengerti sebuah istilah di dalam peta tersebut, di dalam buku petunjuk ke Jakarta, karena saya yang menyuruh, dia otomatis tanya ke saya. Atau kalau saya sibuk, mungkin bisa tanya ke orang yang telah saya tugasi. Saya delegasikan, tolong saya menyuruh Pak Salam ke Jakarta, kalau dia tanya, tolong terangkan. Otomatis yang saya berikan tugas itu adalah orang yang telah paham mengenai buku petunjuk tersebut. Lalu Mas Alam telepon, Pak, posisi saya sekarang situ Bondo. Ini ada petunjuk semacam ini. Maksudnya apa? Tahu-tahu saya yang ditelepon, saya ngomong, oh Pak Salam nggak boleh tahu. Yang tahu cuma boleh saya aja. Terus saya mau kemana? Terserah. Baca petunjuk lainnya. Pokoknya itu nggak boleh tahu. Jalan lagi, ngawur, berwadab. Sampai Probolinggo, ketemu, sudah setengah mati. Akhirnya ada kebingungan lagi. Telepon saya lagi. Pak, ini gimana Pak? Ini? Oh, masalah itu nggak boleh tahu. Cukup saya aja yang tahu. Orang lain nggak boleh tahu. Sampai Surabaya gitu. Terus seperti itu. Kira-kira itu namanya buku petunjuk atau enggak? Terus apa yang Mas Alam lakukan? Nggak ketemu jenisnya didi, salah ya buku. Itu satu. Apalagi di Quran, hudalinasi wabayinati minal huda. Ini lebih berat lagi. Penjelasan dari. Jadi di Al-Quran sendiri adalah petunjuk untuk manusia, huda, wabayinati minal huda. Dan bayan terhadap huda tersebut. Harusnya di Quran ini serba komplit. Jadi Al-Quran ini hudalinasi, wabayinatim minal huda. Kalau sudah kita ngomong bayan, bayina, mubin, sesuatu bukti nyata, sesuatu yang jelas, real. Nah, akhirnya di sini kita masuk. Ini dasar pemikirannya. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Real. Al-Had 16. Kalau sudah merupakan ayat yang nyata, berarti Al-Quran itu ilmu yang nyata. Ilmu katon. Cuma masalahnya, sejauh mana ilmu pengetahuan kita pada saat kita membuka Al-Quran. Dan Al-Quran itu sudah menjawab. Dalikal kita bula roi bafi, hudalil mutakin. Itu setelah kita menghabiskan Al-Fatihah, kita disambut alif lam mim, langsung kita suruh tanda tangan agreement oleh Quran. bahwa Al-Quran ini semuanya boleh diketahui khusus untuk level mutakin. Laroiba. Tidak ada yang ro'id, tidak ada yang meragukan. Tapi di sini mutakin secara parameter ilmu pengetahuan. Seseorang boleh dikatakan mutakin secara ilmu pengetahuan, tapi seseorang tidak akan tahu apakah orang tersebut sudah benar-benar takwa atau belum. Jadi, dipilah. Karena di sini ilmu yang nyata, berarti semuanya harus punya parameter, punya tolok ukur. Sesuatu yang tidak ada tolok ukur, tidak bisa kita bahas sebagai ilmu. Makanya kadang-kadang kita ketemu hadis, ketemu apa? Ada beberapa sahabat Rasulullah mempunyai keistimewaan tertentu, mempunyai tertentu, tapi kenapa itu enggak dibuat syiar? Karena itu tidak memenuhi kriteria ilmu pengetahuan. Sehingga kalau itu dibuat syiar, malah menjadikan kontraproduktif terhadap Islam itu sendiri. Rasulullah bisa memegang syiar. Seperti Nabi Sulaiman. Tapi dilepas lagi. Rasulullah bisa seperti itu, apapun. Tapi kenapa itu enggak pernah diungkapkan? Rasulullah kalau dibandingkan kesaktiannya dengan orang yang paling sakti, Rasulullah bisa. Malah di Jawa sendiri misalkan orang yang dianggap sakti itu bisa mukso kalau meninggal. Apa Rasulullah enggak bisa? Jauh lebih daripada bisa. Tapi kenapa itu enggak dilakukan Rasulullah? Karena itu malah nanti kontraproduktif terhadap Islam. Nanti dipikir Islam ini agama mistik. Agama yang senang mengagung-agungkan masalah supranatural. Tapi memang sih sesuatu yang gaib namanya juga luar biasa. Orang lebih cenderung ke situ. Karena kalau kita mau belajar ilmu pengetahuan itu jauh lebih susah. Butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh menteng-teng untuk baca ini, butuh referensi. Jangan lebih susah, makanya orang menghindari itu. Enak itu, apa, bisa-bisa langsung mateng. Tapi itu sama sekali gak diinginkan oleh Al-Quran, gak diinginkan oleh Allah, gak diinginkan oleh dinul Islam sendiri. Dan ini sebuah tantangan ya, bahwa ayat-ayat yang nyata. Tinggal kita berlomba-lomba kepada terusannya. Bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Mungkin saya, mungkin Bumur, mungkin Mas Alam. Tapi siapa yang dikehendaki ini otomatis orang yang membaca atau mengkaji Al-Quran. Ya aneh kan, Allah memberi petunjuk kepada dikendaki, tapi orang tersebut gak pernah baca Al-Quran. Lah apa yang dapat petunjuk dia? Jadi ada feedback. Membaca Al-Quran, diperdalam, dicari, semua ditanyakan, nanti Allah tinggal, ini loh pernah ya petunjuk. Udah disitulah. Jadi semuanya sebenarnya mempunyai kesempatan yang sama. Setiap manusia punya kesempatan yang sama di dalam dinul Islam. Setiap orang bisa menjadi ulama bagi diri dia sendiri dan ulama bagi lingkungan. Ulama di sini berarti ilmuwan. Ini yang membuat dasar bahwa enggak jangan takut. Istilahnya Al-Quran itu ilmu katoh. Cuma untuk menampakkan Al-Quran sebagai ilmu yang nyata, itu memang harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Banyak ilmu. Fisika, biologi, kimia, fikih, tafsir, syariah, bahasa Arab. Ya otomatis karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Bahasa-bahasa untuk penunjang lainnya. Karena dia kitab yang super ya. Jadi setelah dasar pemikiran jelas, dengan dasar pemikirannya jelas, sekarang kita lari ke ilmunya. Karena Al-Quran itu ayat-ayat yang nyata, otomatis Al-Quran, dalam hal ini dinul Islam, dalam hal ini Rasulullah, dalam hal ini Allah, menginginkan manusia untuk mempunyai ilmu pengetahuan, sehingga dia bisa mengeksplor ayat-ayat yang nyata tadi. Nah, sekarang kalau kita nggak punya ilmu, padahal di Al-Quran sudah dinaskan, sudah di-judgment, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanya ulama. Berarti kalau kita tidak ada ilmu pengetahuan, berarti nanti di sini nggak punya takut. Tapi kita marah kan kalau kita dikatakan itu, wah Pak Bambang lo kak diwetin ya Allah ini. Pak Bambang bisa marah, Pak Munir bisa marah, Mas Alam bisa marah. Tapi kalau kita nggak boleh marah, konsekuensinya satu, kita harus menjadi ulama, kita harus mempunyai ilmu pengetahuan. Ini basic ya, dasar sebenarnya ya, sesuatu yang real di Al-Quran. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, inama yasallahu amin ibadihi ulama. Udah jelas ya. Kita nggak tahu akibatnya apa kita. Kalau yang nggak takut sama Allah itu kan nggak tahu akibatnya apa. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak tahu berarti kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Bahwa sebenarnya di hadapan kita mengerikan. Misalkan di depan itu ada sungai api karena kita nggak tahu. Senyesan sambil jalan. Nah, dinul Islam di situ sebenarnya mengingatkan kita untuk waspada. Karena semua yang ada di semesta ini sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga kita diguiding di situ. Makanya ada jaminan Allah, la khaufun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa keraguan terhadap orang yang sudah pegang terhadap Al-Quran. Dan itu janjinya Allah. Janjinya lagi, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tapi kan banyak orang tenang dengan apanya. Gak ada duit, bingung. Padahal Quran sudah mengejar. Hanya dengan mengingat Allah menjadi tenang. Duit-duit gak ada duit. Duit ini gak ada ini. Dengan kita ingat Allah, harusnya semuanya clear, tenang. Dengan tenang kita bisa mengambil tindakan yang benar. Harusnya kalau kita sudah mengingat tenang dengan Allah, semuanya bisa diantar. Semuanya bisa ada yang serius di dunia ini. Permainan yang semu. Nah, apalagi ditambah lagi. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Ditambahin lagi oleh Allah. Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Komplit deh. Al-Ankabut 49. Ini sebenarnya dasar ya, kenapa Islam itu sangat menjunjung sekali ilmu pengetahuan. Termasuk ayat yang dikatakan mutasabihat. Ya, mukamat mutasabihat. Sekarang gini, mukamat dengan mutasabihat adalah sama dengan kita belajar fisika Newton. Mutasabihat kita belajar kuantum nuklir. Hanya boleh orang-orang yang tertentu saja yang boleh mempelajari masalah kuantum nuklir. Tidak boleh setiap orang. Karena apa? Ini risikonya sangat tinggi. Di situ kan lupsin, titik tiga. Sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang sangat terang, sesuatu yang sebenarnya sudah kita lihat, tapi masih tersembunyi ilmunya. Mutasab di subhan. Ah itu kalau tidak semua orang boleh mempelajari apa, boleh-boleh ke nuklir. Benar-benar dipilih yang mentalnya kuat. Karena kalau enggak itu dibuat mainan. Itulah saatnya di situ. Di Quran sendiri juga hanya sebagian orang saja yang boleh mentakwilkan itu. Dan kalau orang sudah pikirannya melenceng, berani menakwilkan itu tanpa Quran dan anak, orang ini sudah cenderung ke sisi negatif. Bukannya enggak boleh, tapi itu harus gimana ya, tingkatannya udah advance ya. Bukan sudah bukan tingkat dasar lagi. Nah, berarti kalau ini sudah Allah yang bicara, Quran, hukumnya wajib. Hadis, hukumnya sunnah. Ini harus kita pegang teguh. Apapun alasannya, jangan sampai hierarki kita bolak-balik hanya karena kecintaan atau kebencian kita terhadap sesuatu. Udah angin. Dan ini yang kita bahas kemarin, kenapa kalau orang membaca apa mempelajari hadis, mengkaji hadis cenderung untuk berkelahi. Kalau kita mempelajari Quran, kita cenderung aman-aman saja. Itu sudah permainan hitam tanpa kesatuan. Iya. Karena memang di situ apa? Karena orang kadang-kadang membolak-balik dari struktur hukum hadis dan Quran. Quran itu wajib. Kita baca, kita tahu. Samina wa atona, selesai. Hadis, ada dua tahap. Bagi mu'alaf, yang benar-benar mu'alaf, ambil yang ringan. Atau jangan dibebani oleh sunnah dulu. Quran dulu yang harus dilakukan. Sehingga Rasulullah sendiri berkata, aku kamu langgar tidak apa-apa. Tapi kalau Allah yang kamu langgar, aku sangat marah. Ini sebenarnya sudah clear. Yang kita utamakan Quran. Ini wajib hukumnya. Nah, hadis itu untuk mempermudah kita masuk ke dalam Al-Quran. Juklaknya. Harusnya juklak itu jauh lebih enteng daripada yang ditinjau. Tapi ya gak apa-apa. Ya, repotnya satu. Karena di dalam Al-Quran sendiri banyak perumpamaan, banyak amsal. Dan sebenarnya hadis sendiri juga menerangkan amsal. Tapi amsal itu ternyata gak bisa dipahami kecuali oleh yang berilmu. Ini masalahnya. Dan ini yang berkata Allah. Jadi gak salah kalau banyak orang yang gak paham masalah Quran. Cuma masalah membaca. Karena kita gak diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Ini ayatnya, ini takdirnya. Jadi saya nggak salah. Dan tiada yang memahaminya, tiada yang memahaminya, kecuali orang-orang yang berilmu. Ini kalau kita benar-benar mau mengkaji Al-Quran, bukan sekedar membaca Al-Quran. Dan amsal di dalam Al-Quran luar biasa banyaknya. Dan huruf dinul Islam. Din itu dimulai dengan huruf dal. Dal itu adalah simbol. Simbol itu perumpamaan. Jadi dinul Islam adalah semuanya simbol-simbol mengenai ketentuan-ketentuan di segala sesuatu. Semuanya dibuat simbol oleh Allah. Dibuat kode. Dan disitulah sebenarnya Allah menyimpan rahmatan lil alamin secara intinya. Kita teruskan. Nah, jadi yang takut, yang paham, ini yang kita membahas yang tadi, lebih terang lagi, sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Nah, Nah, sekarang kita tinggal membaca, membalik ke diri kita. Apakah kita selama ini kalau membuka Quran, ayat-ayat itu merupakan sesuatu yang real atau masih merupakan tanda tanya? Iki opo karepe? Nah, kalau itu sudah merupakan sesuatu yang real, alhamdulillah berarti di dalam dada kita telah diberi ilmu oleh Allah. Bagi yang ngotot enggak mau mengakui ini, Allah sudah memberikan dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Ini wajib. Wajib. Samina wa atona, kita turut pahala, kita tinggal. Dan kalau Quran, karena kita sudah bahas kemarin, tidak ada kebengkokan di dalamnya, berarti tidak ada tawar-menawar. Tidak ada bargain, iya atau tidak, selesai. Quran bukan agama setengah-setengah. Masalah Islam secara kafah. Memang bertahap, semakin baik, tapi kita akhirnya mendapatkan keseluruhan. Malah kalau ini Al-Quran, hadisnya lebih menyakitkan lagi. Tapi hadis itu, kalau Rasulullah bilang, kalau kata-kata aku menyakitkan kalian, itu adalah sebagai rahmat. Sebagai penebus dosa. Maksudnya apa? Biar kita sadar, biar loro hati, habis itu mau untuk bangkit ya. Sebenarnya di situ aja. Nah, ulama, ilmuwan, itu pewaris Nabi. Jadi Nabi ilmunya itu enggak diwariskan ke ahli ibadah, tapi diwariskan ke ulama, ke ilmuwan, ke orang yang punya ilmu. Ini tantangan, sakit sebenarnya. Tapi mau enggak mau kita harus mau untuk berkorban nyari ilmu. Nah ini juga keutamaan seorang orang alim, orang yang punya ilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan diriku, katanya Rasulullah, menunjuk dirinya Rasulullah atas orang yang paling rendah dari sahabat. Sakit sebenarnya. Ini sebagai dasar bahwa yang harus dikejar ilmu. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Enggak mungkin ditukar. Kalau kita ngejar ilmu, kalau memang sudah waktunya rezeki, ada jalan. Enggak mungkin ditukar. Semut aja enggak kemana-mana juga pasti tahu kok. Dan belum ada ceritanya rezekinya orang ketukar ya. Si A ketukar sama si B. Karena kita sama-sama enggak tahu, semua orang yang menentukan. Tapi itu sudah ada di jodoh, mati, rezeki, Allah yang menentukan. Ilmu kita suruh nyari. Ini sebagai hal yang harus kita kejar. Mungkin ini tahapan yang agak berat. Setelah kita nanti dari dasar pemikiran tadi, kita mengejar ilmu. Nanti saya terangkan kenapa strip ilman. Tahap ketiga yang ingin kita peroleh adalah hikmah. Jadi sangat susah kita mendapatkan hikmah kalau kita sendiri belum ada ilmu. Jadi setelah kita mengejar ilmu pengetahuan, kita mengkaji Al-Quran, nah ini hak prerogatifnya Allah. Jadi gak usah takut. Cuma masalahnya satu, Allah Maha Tahu. Maksudnya Maha Tahu seberapa serius kita membuka Al-Quran. sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Dibaca toh. Nah ini ya, repotnya satu, Allah itu maha tahu. Nah inilah, insya Allah kita belajar bareng-bareng untuk crash program, bagaimana memecahkan kode-kode amsal ilmu-ilmu. Jadi kita rangkum di situ, kita buka, kita pelajari rame-rame sehingga kita dapat mewarisi apa yang ditinggalkan oleh para nabi. Dan akhirnya kita mendapatkan sesuatu bagian yang besar. Itu sudah hadis. Iya Mas. Kadang kalau kita sudah kasihkan kayak mikir wah ngejar rezeki gitu, kita sampai kadang perasaan itu kayak nggak ada waktu yang mendekati Al-Quran kayak gitu. Saking asiknya loh. Kadang di pikiran tuh nggak sempat. Ini belum selesai kerjaan ini. Mendekati lagi, nggak sempat. Belum selesai kayak gitu. Karena kita bekerja itu untuk mencari uang, untuk mencari rezeki. Hanya karena mikirnya ke situ. Jadi kan. Tapi kalau kita bekerja jauh untuk ibadah, lain lagi. Kalau kita kerja untuk mencari sesuap nasi, kalau kita kerja untuk mencari uang, kita nggak dapat apa-apa. Hah? Enggak. Karena rezeki sudah ditata oleh Allah. Tapi secara karena niatnya untuk mencari uang, ya karena uang memang rezeki sudah diposting oleh Allah, semacam ibu kan sudah pinter. Dia berkajian sudah ada posting. Itu sudah. Ilmu itu ilmunya Allah yang diturunkan kebanyakan ke ibu-ibu. Semacam sifatnya Allah Maha Cemburu diturunkan ke ibu-ibu. Itu sudah diposting. Anggaran sekian sudah diposting. Ini kebetulan tanggal 15, ini tanggal 10, ini tanggal meme. Jadi kade. Loh itu aja. Ini untuk ini. Udah gak perlu tukar. Nah kalau kita kerja diniatkan untuk ibadah, akhirnya apa? Kita dapat pahala istilahnya. Rezekinya juga tetap aja dapat. Gak harus berubah apapun. Misalkan bumbut, ke telkom tiap hari juga harus ke telkom tiap hari. Itu dalam rangka untuk beribadah atau memenuhi akad yang telah bumbut janjikan kepada kantor telkom, perusahaan. Satu, sebagai akad bahwa bumbut harus datang untuk absensi untuk datang. Bumbut harus datang untuk memenuhi tugas-tugas apa yang telah dibebankan job description. Harus dilakukan dalam rangka ibadah. Nah, kalau itu dilakukan dalam rangka ibadah, ada orang aja aneh-aneh, pasti nggak mau. Emang ibadahku. Semacam orang udah mau ini, diajak. Kalah, pasti jawabnya gitu. Jadi yang korupsi itu nyari duit benar. Karena bekerjanya dia bukan untuk ibadah. Dia mencari sesuap nasi. Sehingga apa yang terjadi? Kalau itu pasangan hambanya. Iya. Karena kita bekerja untuk sesuap nasi, maka seumur hidup kita akan direpotkan untuk mencari sesuap nasi. Percaya tidak? Allah tergantung pasangan hambanya. Tapi kalau kita untuk beribadah, tanpa harus merubah uniform apa tetap seperti sehari-hari, yaudah aku melakukan perintahnya, bismillah, gini. Hasil, wa ilah rafika fargo. Nggak memenuhi tugas. Dan nggak ada perbedaan kan dalam tiap hari melakukan sesuatu. Ya, ke kantor. Ada perbedaan nggak, Nggak ada. Tanggal sekian tetap aja terima gaji. Tanggal sekian aja tetap aja gini. Karena rezekinya umur, dan nggak ketukar itu udah di postingan Allah untuk itu. Begitu juga untuk yang swasta. Nah, inilah. Kenapa kadang-kadang kita ketakutan terhadap otak kita sendiri. Kita sering ngomong, jodoh mati rezeki urusan Allah. Oh, kok digolek? Kita sendiri nggak konsisten kan? Kurang yakin. Nah, kalau kita kurang yakin, begitu juga Allah terhadap kita. Kalau kita satu langkah, Allah 10 langkah. Itu sudah kepastian, dan itu kita sudah pahami mulai kecil. Jadi jodoh, mati, rezeki itu sudah urusan Allah. Kalau kita bahas tiga ini, bukannya tambah pintar, tambah pening. Dan contoh orang yang selalu pening di dunia kalau bahas tiga ini. Pola balik ketemu ribuan orang pening di dunia ini karena dia berani bahas tiga. Aduh, aku sesuai mati kayak orang-orang ini. Hancur sendiri dia. Orang dia udah ngurusan mati, urusannya Allah, dia di, ngurusi mati. Urusannya dia dalam ikhtiar untuk menjaga kesehatan. Selesai. Jodoh. Ibu-ibu terutama. Karena mikiri akhirnya pening. Orang jodoh itu sudah Allah yang tentukan. Karena kita mikiri sesuatu yang bukan urusan kita, pasti pening. Tapi coba kalau kita yakin kepada Allah. Walaupun ramunya mau, walaupun ini, kalau Allah nggak ditentukan, nggak mungkin jadi. Nah, ikhtiarnya apa? Harmonis antara suami dan istri. Semacam kesehatan tadi, kita untuk mati, kita ikhtiarnya menjaga kesehatan. Kalau untuk masalah jodoh, biar nggak terjadi apa-apa, ikhtiarnya apa? Menjaga keharmonisan, komunikasi antara suami dengan istri. Yang laki senangnya apa, istri berusaha tahu. Yang istri senangnya apa, yang laki pengen berusaha tahu. Nanti sarang. Ini aku ditonton, ini jelas. Begitu juga dengan rezeki. Ikhtiarnya apa? Kok, jadi selama kita mau berputar, mau bergerak, berpikir dan mengeluarkan tenaga pasti dapat. Selesai. Lah kan eman, capeknya kita tiap hari hanya dibuat apa niatnya untuk nyari sesuatu ngasih atau nyari uang. Bayangin jam 7 sampai jam 5 ya. Secara teori ya, mulai berangkat kantor, perjalanan sampai di kantor sampai jam 5. Enggak diniatkan untuk ibadah. Akhirnya dikurangin apa? Kita hanya dapat capek. Ya. Dan gak dapat apa-apa. Kita bisa tahu semacam itu di Al-Quran. Kalau kita sudah sampai ke taraf hikmah. Tapi hikmah harus dilalui dengan ilmu dulu. Gak usah frustasi. Gampang-gampang. Nah, Allah suka itu kita dimudahkan ke dalam urusan din. Tapi sebelum Allah suka, kita harus mencukai dulu kan. Allah kan tergantung persangkaan kita. Kalau kita cinta banget terhadap Al-Quran, tapi dengan realistis ya, Allah pasti lebih cinta kepada kita melalui Al-Quran. Dianggap aja lah paling jelek 1 banding 10. Kita 1 langkah, Allah 10 langkah. Kita cinta 1, Allah cinta 10. Nah, ini hikmah ini ya. Ini benar-benar jalur persimpangan setelah kita. Ini sebenarnya hadiah ya. Kalau kita mau mengejar ilmu. Hikmah. Dari kata akam. Hak kafir. Hak mendekatkan. Jalur. Kaf keutamaan-keutamaan. Properti. Apa keistimewaan dari sesuatu. Itulah akam. Seorang hakim, dia akan menilai. Ini, ini kalau kita sudah tahap nah ini, akhirnya kita dapat karunia yang banyak. Tapi Allah balik-balik lagi satu. Dan hanya orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Ilmu akal. Dan karena Allah yang bilang, dan ini Quran wajib sudah. Gak bisa dibantah. Kalau kita gak mau menggunakan akal kita untuk Al-Quran, untuk hadis, jangan harap kita bisa mendapatkan hikmah. itu termasuk mampu mengambil pelajaran terhadap sesuatu yang terjadi pada dirinya. Kalau engkau ingin mengenal Allah, maka pelajarilah. Mengimparlah. Jadi lebih baik. Ya. Nah, di situ termasuk dapat hikmah. Iya. Karena di sini. Jadi, dengan ilmu tadi, kita otomatis menggunakan akal. Dengan akal, akhirnya oleh Allah dimudahkan untuk mengambil pelajarannya. Dengan kita bisa mengambil pelajaran, sebenarnya itulah hikmah. Hikmah itu kan kalau kita bisa mengambil suatu pelajaran. Ya. Oh, ini gak enak, aku dikeplaki kok gara-gara salam itu. Apa yang kita ambil hikmahnya? Apa pelajarannya? Jangan mengucap seenaknya. Itu hikmah. Lah, kalau kita gak ada akal, kita gak mungkin dapat. Kalau kita gak ada ilmu, kita juga gak mungkin bisa tadabur ke belakang. Di sini. Yang tadi kita bekerja dengan ini ya, bahwa untuk ibadah, niatan ibadah. Itu apa hanya cukup waktu kita mau berangkat itu mengucapkan kita bekerja dengan kata bismillah sebelum keluar rumah atau waktu di kantor? Islam itu agama paling enak sedunia. Niatkan Allah, bismillah sudah berangkat. Yang paling ringan. Iya, sudah. Enggak berat itu. Agak berat lagi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pulang ucapkan alhamdulillah. Sudah. Itu ibadah. Apa yang ditutup oleh bismillah dan ditutup alhamdulillah, itu koridor ibadah. Semacam kita maaf, dimulai bismillah, diakhiri alhamdulillah. Selesai. Islam enggak susah. Niatnya yang kadang-kadang kita lupa. Dan kadang-kadang kita dari rumah sudah berniat dengan bismillah. Di tengah-tengah kantor, supaya saya alami ya, itu mungkin juga kita sudah berusaha dengan tulus. Kadang-kadang kan masih ada, seharusnya enggak di ini, ada teman, ada yang ini, kadang-kadang masih ada kata-kata yang ini. Kita sudah berusaha melayani yang terbaik, tapi kan penilaian kadang sesama itu kan enggak, ini kan tidak ada kata yang kalau itu bu gawaila rabbika farko, biar Allah nanti yang nilai, bukan manusia. Yang penting tapi satu, kalau kita bekerja untuk ibadah, niatnya bukan dari makan ibadah, pasti kita lakukan terbaik yang bisa kita lakukan. Karena kalau orang spesialisasi di pekerjaannya itu bisa diberikan juga. Dia dalam bekerja spesialisasi. Jadi Bumul benar-benar mempeng apa spesialisasi Bumul. Kerjakan do the best. Tiba-tiba ada Pak ya. Lain itu. Biar Allah yang nilai. Nanti misalkan pimpinannya Bumul ini-ini. Kan Allah yang bisa bolak-balik hatinya manusia. Tek diwalik lembut. Tek diwalik kasar. Allah yang bolak-balik. Nah, setelah kita hikmah, kita dapat, disitulah kita baru masuk ke level mutakin. Nah, kalau kita sudah masuk level mutakin, ini yang kita dapat laroiba di dalam Al-Quran. Dan kita juga dapat, ini anehnya, di sini kata alamah, di sini kata abdi kepada malaikat. Beda antara kata alam. Di sini kita cuma menerangkan apa yang orang lain perlu terangkan. Semacam balagh. Jadi lugat. Jadi hanya menerangkan saja. Tapi beda dengan ilmu. Adam alaihi salam diajarkan ilmu oleh Allah. Mereka hanya diambiu oleh Nabi Adam. Tapi kalau kita sudah masuk level mutakin, satu, laroibah di dalam Al-Quran, kita dapat pengajaran, seperti apa yang diajarkan oleh Bapak kepada Bapak kita pertama. Dan yang ketiga, kita bisa mengajarkan ke orang lain. Karena ada dalam kasihan. Tapi tetap ilmunya terus sebenarnya yang menyampaikan. Iya. Karena bukan ya adama alama di asmaihi, bukan ambi uhum, sebutkan atau ajarkan seperlunya aja kepada ya mereka. Karena kalau semuanya tidak bisa, belum tentu, karena itu bukan kewajiban, itu sedekah kepada malaikat. Itu bukan ngamalkan ilmu loh ya. Jadi saya ngajari ke bumi seperti ini bukan ngamalkan ilmu. Ini sedekah. Ngamalkan ilmu itu kalau bumi belajar mulai SD, saya besar baru diajari 2 tambah 2 itu 4. 10 tambah 10 itu 20. 1000 tambah 1000 itu 2000. Tahu-tahu bumi di kantor, ada tambah-tambahannya bumi udah pelajari. Harusnya ini tambah ini, tambah ini. Isinya 1 juta, kok bisa berubah menjadi 1.100.000? Nah itu nggak ngamalkan ilmu. Atau harusnya 1 juta, ditulis 750. Itu berarti nggak ngamalkan ilmu. Padahal secara kalkulator, jumlahnya harus misalkan 900.000. Ternyata karena ada sesuatu sebab, kita tulis 850. Ini yang dimaksud nggak ngamalkan ilmu. Karena dia sudah diberi ilmu oleh Allah, tapi ternyata nggak dipakai. Dan ini banyak sekali oleh kita di kalangan Muslim sendiri. Kita sudah tahu, kulhuwallahu ahad. Allah itu senang yang nomor satu. Tapi sering kita bikin sesuatu itu yang salah-salah. Nomor biro gak ngerti. Karena itu kita membuat sesuatu gak untuk ibadah, untuk memenuhi sesuatu saja. Ini. Ini sebenarnya basic. Jadi setelah level mutakin kita lalui, ini yang akan kita capai. Wah, udah seneng ini. Dapat ini udah seneng. Biasanya kalau udah sampai sini, musuh akan nampak nyata. Musuh kita yang paling sudah dinas oleh Allah akan nampak, karena kita sudah tahu tugas masing-masing mau kemana. Setelah kita mencapai inilah ini yang kita tunggu-tunggu. Kita keluar amal soleh, ridho Allah, selesai. Kita sudah nggak bingung masalah surga neraka lagi. Surga neraka itu untuk nakut-nakuti oleh orang yang nggak ini. Jadi orang yang punya ilmu itu perlu ditakut-takuti. Kalau ya Allah. Aku nengin ini tak kayak surga loh ya. Kenapa? Orang yang punya ilmu udah gak perlu ditakut-takuti. Allah udah tahu. Hanya orang yang punya ilmu yang takut kepada Allah. Nah, itakulo itu jauh di atas mutakin. Mutakin itu di belakangnya akhirannya ya sama nun. Mu seseorang, tak diri, dari kata tak sama kof. Jadi orang yang bertakwa itu, Bu, itu dari huruf tak dan kof. Di buku itu, tak itu diri, kof itu reflection. Berpikir, merenung, bercermin. Jadi ini gak susah kan jadi orang bertakwa. Asal kita mau berpikir, kita mau merenungkan sesuatu, tafakur, ada huruf kof, pikir ada huruf kof, pikir sama tawakul sebenarnya dari kata yang sama. Akal ada kof. Nah, kalau mutakin adalah seseorang yang dirinya bercermin atau memikirkan terhadap ya nun. Segala sesuatu ketentuan. Aturan-aturan. Jadi sebelum masuk ke level itakuloh, kita harus masuk ke level mutakin. Semacam tadi Pak Imam bilang. Aturannya kalau kita ingin selamat di jalan, ikhtiarnya harus pakai helm. Itu mutakin. Jadi orang yang tunduk taat kepada aturan-aturan yang sudah jelas, itu mutakin. Karena di situ ya nun, berarti jamak. Banyak ketentuan. Tapi secara nahwu shorof, ya nun, berarti orang-orang mutakin. Lah itakuloh karena di belakangnya Allah dan kita tahu makna huruf alif adalah nomor satu paling, berarti itakuloh adalah diri yang selalu bercermin kepada Allah dengan ilmunya. Kira-kira Allah senang ini apa ini ya? Kira-kira Allah senang ini apa ini ya? Dengan ilmu yang dia sudah punya segitu banyak, ini dibuat menyenangkan Allah. Di Quran banyak aturan-aturan. Ada ayat masalah ini, ada ayat masalah ini. Padahal dalam sebuah masalah ada beberapa ayat. Sehingga kadang-kadang kita bingung. Ini yang benar sing di. Apa benar kabeh. Tapi mau dilakukan yang mana. Itu niatkan untuk menyenangkan Allah. Ojo-ojo Allah senang sing ayat ini. Kita lakukan. Terus kita berpikir lagi. Jangan-jangan Allah senang ini. Kita pindah lakukan ini. Nah kalau kita selalu berpikir untuk menyenangkan Allah, sekali aja Allah akan berusaha menyenangkan kita 10 kali. Nah karena kita sudah selalu bercermin kepada Allah, apapun yang kita lakukan sehingga dianggap amal soleh. Nah kalau kita balik sekilas tadi, karena iman itu adalah mengenai ilmu itu sendiri, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang percaya, hei orang-orang yang iman, dalam arti punya ilmu, dia tahu, baru dia percaya, itu yang dipanggil oleh Al-Quran. Orang yang punya. Karena Al-Islam sendiri mengajarkan, kita boleh percaya sesuatu kalau kita sudah ada ilmunya. Kalau kita nggak ada ilmunya, kita percaya sesuatu atau melakukan sesuatu, tidak ada hitungannya, zero. Nah, karena iman sudah di sini, dan kita sudah menginjak ke amal soleh di sini, isinya Quran full. Orang yang diridhoi Allah dan masuk surga, orang yang beriman dan beramal. Jadi misalkan kita bekerja diniati untuk ibadah, untuk Allah, untuk menyenangkan Allah, kira-kira nak aku ngini Allah seneng gak ya? Kira-kira nak aku ngini Allah seneng gak ya? Nah, itu kita bisa bertanya ke diri kita. Misalkan bumbu tadi bingung. Yang penting kita sudah niat untuk Allah. Kalau kita sampai salah, gak usah khawatir. Allah yang benarkan. Sininya, enaknya kalau kita berteman sama Allah. Kita niat baik untuk Allah. Tahu-tahu kita salah. Nanti Allah yang benarkan. Nah, dari sini. Kalau kita sudah mencapai tujuan akhir itu Allah, sudah selesai itu memang tugasnya abdi kepada Tuhannya, tugasnya budak kepada majikannya, menyenangkan majikan. Namanya budak nggak boleh nuntut apa-apa. Kalau pengen belajar cari budak, jadi abdi yang baik. Ayo kapan-kapan ke Jogja, lihat ke keraton. Ada orang abdi dalam lupa digaji berapa tahun. Dan kalau kita telusuri gajinya, ternyata 70 ribu. Satu bulan. Pernah dia protes kepada rajanya? Nah, namanya ngasti. Tapi dia hidup. Iya. Itu keraja yang notabene manusia. Nah, kenapa kita mengabdi ke Allah masih takut gak bakalan bisa itu? Karena otak kita yang menghalangi kita sebenarnya. Rasa takut kita. Sehingga kita berani nuntut ke majikan. Bolak-balik di semua, bolak-balik ke itu duit. Eh, ini memang gak sembah, weh. Ceritanya pemogokan. Demo terselubung. Dan itu banyak yang terjadi. Sehingga Rasulullah melalui juklaknya, kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Ini yang sebenarnya kita mau bahas. Crash programnya, kita bagaimana caranya. Tapi crash program yang kita bahas adalah kita lari untuk ke level ini. Mutakin secara ilmu pengetahuan. Tapi apakah setelah kita masuk ke sini kita benar-benar takwa? Allah, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali dia sendiri dan Allah, pencipta ya dan Allah. Jadi kita masuk ke sini. Untuk level berikutnya, namanya amal soleh, itaqullah, apakah kita memang benar-benar nyenangkan Allah? Ini kita sudah jalan sendiri-sendiri. Istilahnya tugas huruf, tugas apa sudah tidak ada di sini. Ini balik ke niatan kita. Apakah kita memang ingin bercermin kepada Allah? Atau memang kita enggak? Atau memang apa? Awalan. Jadi kita sudah enggak membahas itu. Kita hanya membahas bagaimana masuk ke parameter secara mutakin. Nah, sekarang kita masuk ke workshop. Pertama, kita pelajari workshopnya huruf. Kalau jadi pertama kita bahas huruf alif dulu yang simpel. Habis itu kita membahas huruf hijaiyah. Kita masih membahas alif bahasa. Lalu kita aplikasi kepada suatu kata. Lalu kita aplikasi kepada ayat. Jadi enggak ada kata khawatir. Nah ini, sebelum kita masuk ke secara huruf, agar tidak terjadi fitnah, kita masuk ke nahwu shorof dulu. Jadi kaidah-kaidah dalam lughat Arab, jadi kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ada namanya al-kalimah, di sini word ya. Ini sebenarnya ada salah dari awal. Tapi kita nggak boleh menyalahkan dalam artian salah itu kita paham teknologi zaman dahulu, ulama-ulama terdahulu itu sudah cukup modern dan sekarang ada pembaruan-pembaruan yang lebih canggih di mana kita bisa menyimpulkan ilmu itu. Jadi al-huruf adalah alfabet sebenarnya, bukan kata. ini yang kadang-kadang anak-anak belajar nafusoro itu bingung. Di sini ngomong alkalim kata, di sini adalah harf. Ini huruf. Cuma huruf Arab itu walaupun satu huruf, ternyata bisa berfungsi sebagai kata. Sebenarnya harf hujan. Kalau bi, boleh. Tapi kalau ilah, sudah bukan harf hujan lagi. Kenapa? Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf ya. Tapi kalau huruf itu alfabet. Single, ya single. Ini yang harus diulah. Dan satu, akhirnya dengan kata kalim, kita masuk ke fi'il, lalu ke fi'il amr. Karena kita membahas masalah huruf alif dulu. Dalam lugat bahasa Arab, tata bahasa Arab umum ya, huruf alif itu selalu dikonotasikan dengan kata perintah. Jadi kalau ada sebuah kata, di depannya ada huruf alif, itu kalau bahasa Indonesia, semacam menjadi kata perintah. Tapi ternyata namun huruf itu sendiri tidak bisa mewakili seluruh Al-Quran. Tapi kita juga nggak boleh menerangkan, karena itu hebatnya ilmu yang udah ratusan tahun. Tapi anehnya satu, kenapa ulama sekarang tidak mengadakan pembaruan? Hanya menerima dari ulama-ulama terdahulu. Padahal kita sekarang dimodali komputer, dimodali teknologi tinggi, harusnya lebih canggih lagi. Itu tadi budaya menelan. Budaya membaca bukan mengkaji. Nah, akhir kata hari ini. Dari kata, sebuah kata, kata itu dibagi tiga, ada harfu, ada fi'il, ada isim. Jadi ada kata isim, ada kata fi'il. Fi'il itu kata kerja. Isim itu sebenarnya kata benda. Kata kerja itu ada bentuk lampau, mudhari, bentuk sekarang dan ke depan. Sama dengan bahasa Inggris. Cuma karena pakai istilah bahasa Arab, kadang-kadang nggak nyantol-nyantol. Ya. Nah, untuk memudahkan di huruf, saya memakai istilah seperti bahasa Indonesia. Awalan, sisipan, akhiran, selesai. Agar lebih mudah. Wah, enak sudah nanti. Ini dapat sisipan, ya. Ini dapat akhiran, ya. Nun. Semacam mutakin tadi. Itu dapat awalanmu. Mendapat akhiran, ya. Nun. Nah, kalau di bahasa Indonesia, akhiran awalan itu enggak ada maknanya. Kalau di bahasa Arab itu luar biasa. Segala sesuatu Allah nyiptakan enggak ada yang sia-sia. Sehingga walaupun itu satu huruf saja, semua ada maknanya. Ini hebatnya bahasa Arab yang notabene menjadi bahasa Al-Quran. Nah, fi'il amar adalah organ tuduh, kata perintah. Ini hanya pengenalan, jadi kita pun juga masuk ke nahwu shorof. Setelah nggak sadar nanti. Nah, ini. Misalkan kata kataba. Tulis, ya. Kalau ditambahin aksar, jadi tulislah. Simpel sebenarnya bahasa Arab sendiri. Kalau kita tahu, sama bahasa Inggris, bahasa Arab. Kurut. Keluar. Keluarlah. Yang sulit perubahannya itu dari khurut ke... Ah, itu nanti shorof. Gimana caranya kok? Jelasnya ijlis. Ijlis, ya. Kenapa kok ada harus i? Nah, itu nanti itulah, Bu. Itu shorof ya. Bagaimana sebuah keindahan kata itu ada aturannya. Kalau nahwu, karena di situ ada huruf wawu, itu masalah tempo waktu. Sekarang, ke depan, belakang. Ini, jadi kita nggak nyimpang sebenarnya. Cuma masalahnya, kita harus tahu usul nahwu. Kenapa sih huruf alif ini kok dijadikan fi'il amr? Ini enaknya kalau belajar huruf. Jadi akhirnya kita tahu kenapa ulama dulu huruf alif ini kok dijadikan fi'il amr. Selain memang di Al-Quran banyak contoh semacam itu. Sehingga bisa dijadikan teori. Tapi logikanya ini. Si lamar ya. Tapi kegunaan alif bukan hanya fi'il amar. Banyak kalau kita mau. Jadi kita jauh melampaui daripada nahwu shorof. Kalau kita mau serius dalam belajar masalah huruf. Justru keistimewaan kita bisa menemukan usul nahwu sama usul shorof. Asal dari teori-teori nahwu shorof. Sehingga kalau ada orang ngomong nahwu shorof, kita udah tahu awalnya. Monggo, wong iki ngomong ngawur apa bener? Kadang-kadang seorang yang tahu nahwu shorof, dia tidak tahu usul nahwunya dan usul shorofnya. Tapi ya juga bisa, seorang yang tahu usul nahwu, usul shorof, belum tentu bisa ngomong bahasa Arab. Di situ amalannya aja, sering pelatihan. Setiap orang punya keistimewaan, punya kekurangan. Jadi kita sudah masuk ke usul nahwu. Jadi kalau ada orang ngomong masalah alif kenapa gini, kita sendiri sudah tahu. Nah ini akhirnya di huruf sendiri, kita tahu huruf alif malah jauh daripada semacam fi'il amr aja. Sinamim, yang bermakna sejahtera atau selamat. Begitu kena tambahan alif paling, berarti kata asli. Berarti paling sejahtera, paling selamat. Kita nggak nyalai aturan dari kaidah huruf alif. Nomor satu, paling, mos, dasar, utama. Hasan. Baik. Ditambahi alif. Jadi ihsan. Paling baik. Kabir, besar, tambah alif, jadi akbar. Nah ini, lebih itu dibuat senjata orang Syiah untuk ngantem kampung ini. Karena dalam lugat bahasa Arab, kata alif itu adalah lebih, bukan paling. Sehingga pada waktu kita menyebut Allahu Akbar, kata Akbar itu enggak ada di dalam Al-Quran. Coba cari kata Akbar. Enggak ada di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita menyebut Allahu Akbar, orang Syiah nyerang kita apa? Allah lebih besar. Berarti Allah komparasi, bisa dibandingkan. Tapi kalau kita masuk ke huruf, karena alif adalah paling nomor satu, Allah paling besar, sudah tidak bisa dibandingkan. Malah di sini kalau kita bisa meng-cut, kalau ini siar ya, untuk siar yang nyerang dari sisi lugat Arab. Tapi kalau kita nggak menguasai ini, yang terjadi satu. Kita cuma bantah-bantahan, otot-ototan, pokok kontroko, selesai. Tapi nggak ada yang bisa menyelesaikan secara ilmu pengetahuan. Nah ini hal yang baru. Itu waktu senang. Kalau ditambahi alif menjadi a, paling menyenangkan. Bumi. Nah, kolako adalah kreasi atau ciptaan. Akhlak adalah berarti ciptaan yang paling baik. Nah, akhirnya kita paham. Kenapa tugasnya Rasulullah itu apa sih? Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Manusia adalah makhluk paling sempurna. Jadi tugasnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan ciptaannya Allah yang paling baik. Siapa? Manusia. Dan siapakah ciptaannya Allah yang paling baik? Orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi adalah si akhlak itu adalah ciptaannya Allah yang paling baik. Jadi seseorang yang akhlaknya paling baik, dialah ciptaannya Allah yang paling baik. Kreasi yang paling baik. Dan itu adalah tugasnya Rasulullah untuk mengajarkan akhlak. Jangan tahu kan tugasnya Rasulullah. Khalik, pencipta, kreator. Rasulullah tugasnya untuk akhlak. Membuat ciptaannya Allah yang mencari baik menjadi lebih baik. Alif. Ah. Khair, bagus. Akhir itu paling bagus. Gak pernah dengar kan makna ini ya? Iya. Makanya saya tulis hal baru. Khair itu sesuatu yang bagus. Akhir itu adalah paling bagus. Ayo sabar berani mantap. Nabi terakhir siapa ya? Paling bagus. Umat terakhir, umat yang Muhammad. Paling bagus. Akhir. Karena kenapa? Akhir itu semuanya sudah dibuka. Jadi karena sudah dibuka, ya itulah paling bagus. Istilahnya lembar jawaban itu sudah dibuka. Jadi kalau nggak bagus ya, ya salah sudah. Kenemenan. Ini menangnya kalau kita belajar huruf umul. Jadi dengan kita tahu huruf-huruf, nanti kita lihat sebuah kata di dalam Quran, paling nggak kita tahu lah. Oh, ini bisa ditafsir dong ini, paling nggak jauh-jauh maknanya dari itu. Walaupun kita nggak tahu persis. Nah, setelah itu baru kita buka tafsir, tarjamah, kita lihat, oh iya. Kita lebih tahu lebih dalam. Tanpa harus bertentangan dengan apa-apa yang sudah diterangkan oleh para ulama. Jadi kita juga nggak bertentangan dengan sesuatu yang sudah mainstream. Nah, untuk workshop kedua, minggu depan. Jadi minggu depan kita membahas overview huruf. Lalu kita ngambil sebuah contoh kata. Nah, mulai nanti PR. Tarik kata sesuai dengan hurufnya. Kita bahas. Jadi kita berusaha untuk praktek ya. Iya. Selama ini kita gak usah praktek. Misalkan kata imam. Apa yang dimaksud dengan imam? Coba Bumul, katanya bingung kosa kata imam itu apa? Imam itu yang pemimpin. Ah, benar sudah. Kenapa kok kata imam itu diartikan dengan orang yang memimpin? Nah, min dengan min, kalau dibuka buku ya, mim itu sesuatu. Kalau ada mim dan mim, itu berarti sesuatu-sesuatu. Banyak sesuatu kan, Bu? Sama kan? Ada alif. Alif, mim, mim. Jadilah kata imam. Jadi yang dimaksud imam, kalau ada banyak orang, ada satu yang lebat mimpin, itulah imam. Ya, imam akhirnya karena imam paling lah. Akhirnya siapakah yang paling boleh dijadikan imam? Seseorang yang paling di dalam bidangnya. Sehingga ada hadis kalau sesuatu itu dipegang oleh bukan ahlinya, tunggulah kiamat. Lah, kalau untuk imam sholat, siapa yang paling? Jadi di sini paling bagus bacaannya, paling banyak apalannya. Bukan paling tua atau paling senior. Tapi kita sering sakit hati. nuruti ke hati daripada nuruti wajib. Sehingga sing tua kudu maju nek gak walat. Padahal ada seseorang yang lebih muda, hafalannya jauh lebih banyak dan suaranya jauh lebih merdu, lebih jelas. Sehingga sholatnya jauh lebih enak. Imam dalam hal sholat. Lah kalau imam dalam hal di kantor, berarti harus dicari seseorang yang paling di antara sesuatu-sesuatu tadi. Ada 10 orang. Siapa yang paling hebat? Misalkan dalam keuangan. Berarti dia harus jadi alisnya. Itulah imam. Sekarang Umi. Ibu. Sama hurufnya. Alif, mim, mim. Alif nomor satu. Awal. Mim, mim. Sesuatu-sesuatu. Makanya kata, walaupun alif, mim, mim itu boleh diartikan imam, boleh juga diartikan alif, mim, mim itu sebagai ibu. Karena apa? Asal dari sesuatu itu. Induk atau umi. Nah, api, karena di situ ada bak, ruangan, alif, nomor siji. Itu sebagai inti. Donatur pasti, donatur utama, inti, jelas. Makanya nasabnya ikut intinya ini tadi. Tapi yang untuk asalnya jadi banyak, ini. Enaknya. Makanya Abi itu kan membeli sesuatu, akhirnya jadi umi. Nah, dari umi terciptalah Abi-Abi. Umi itu miliknya Abi, Abi-Abi miliknya Umi. Kan anak laki-laki milik ibunya sampai kapanpun. Jadi adil kan? Itu nanti, makanya kenapa harus mencari contoh huruf, contoh kata, alif yang mudah, nanti kita bahas. Terus kata ahad. Satu kan? Udah ada alif di depan. Hak mengarahkan, dan yang ditunjuk. Jadi kul wallahu ahad, Allah itu hanya menunjuk sesuatu yang nomor satu. Jangan sekali-sekali memberikan Allah nomor dua. Jangan. Ini saran saya. Jangan pernah sekalipun memberi Allah nomor dua. Semuanya. Baik dalam bekerja, baik dalam membuat sesuatu, kalau itu diniatkan untuk ibadah. Wah, ya tuh ini. Nek aku seneng nomor loro. Apa? Saya nyimbangi. Itu pengajian dipikir. Jadi, makanya ini bedanya. Kalau sebenarnya kita membuat sesuatu ya. Misalkan kita sebagai tukang apa. Kalau kita membuat sesuatu itu untuk ibadah. Harusnya kita membuatnya sebagai nomor satu. The best what we can do. Terbaik apa yang bisa kita lakukan. Itu kalau untuk ibadah. Jadi antara ahad dan wahid ya. Kan sama-sama satu ya. Yang satu dapat diangkat alif nah. Yang satu awalan ya. Wow. Nah kursinya itu yang lebih penting dari alif sama wawannya itu bedanya gimana? Nah sekarang ini kalau ditanyakan al-wahid anehnya satu di dalam Al-Quran kata al-wahid mesti ada gandengan. Coba cari. Nanti baru jawab. Ayo. Nanti, gak apa. Kata wahid tidak pernah berdiri sendiri dalam Al-Quran. Al-Wahidul dah. Itu yang menentukan nanti. Ini yang aneh. Al-Quran tidak pernah membuka kata wahid berdiri. Coba itu dicari, begitu itu ketemu, keluar jawabannya. Pasti gandeng. Gak tahu. Ya, itu sudah ketentuannya loh. Semacam al-hayu, al-hoyu. Tapi al-hoyu kadang-kadang berdiri sendiri ya. Tapi kalau al-wahid, mesti gandeng. Seingat saya. Semoga ingatan saya tidak salah. Nah, cari-cari semacam itu. Alif, alif, alif, alif. Nanti kita cari ba, berarti kata ababil. Iya. Nanti minggu depan ababil. Iya. Kalian, Kak, berarti tambahan tugas juga, kan alif sebenarnya harus minggu kemarin. Ini saya terangkan alif, berarti minggu depan alif bergabung dengan ba. Sehingga kita membahas kata albab, asbab, asbabun nuzul. Dari kata asbab menjadi kata sebab dalam bahasa Indonesia. Ababil, apa yang dimaksud burung ababil? Dari namanya ababil, sudah ada film yang putar, harusnya dia formasinya seperti ini, susunan seperti ini, caranya dia seperti ini. Iya, oke. Okay. Enggak apa-apa. Ya. Ini sudah selesai. Jadi sudah, karena ada ibu-ibu juga, saya tutup sekalian. Bila itu Taufik Balik Jaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.